Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-An'am. Kita masuk pada ayat ke-102. Pada ayat yang 101 sebelumnya sudah kita singgung, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bagaimana mungkin dia punya anak dan tidak mungkin dia punya istri, dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Setelah itu Allah berkata, Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Dzalikum, itulah maksudnya tadi yang sudah disebutkan, Al-Mubdi' yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dzalikum, yang tadi sudah disebutkan, itulah Allah Rabbukum, dan itulah Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Khaliqu kulli syai', dan dia pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Allah semata. Wa huwa ala kulli syai'i wakil, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai macam dalil rububiyah, ya, dan juga tentang sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Pertama Allah mengatakan dzalikumullah, dialah Allah tadi, mubdi' badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa bikulli syai'in alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, asma sifat, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian dialah pencipta langit dan bumi, ya. Rabb kalian, dialah yang menciptakan kalian. Oleh karenanya la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Khaliqu kulli syai', dia mencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Allah semata. Maka sembahlah Allah semata. Allah memiliki rububiyah, mengkonsekuensikan dia berhak untuk disembah. Ketika dia esa dalam rububiyah, maka dia sendiri yang berhak untuk disembah. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rububiyah, menciptakan, mengatur dan yang lainnya, maka dia berhak untuk disembah. Seandainya ada zat lain bersama Allah yang ikut mengatur, ikut menciptakan, maka zat lain tersebut juga punya hak untuk disembah. Tetapi ketika Allah Esa bersendirian dalam penciptaan pengaturan alam semesta, maka dia pun fa'budu, hanya dia sendiri yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia maha melihara segala sesuatu. Setelah itu Allah berfirman, terus Allah masih berdalil dengan bagaimana keagungan Allah untuk menunjukkan dia sendiri yang berhak disembah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak diliputi oleh penglihatan dan dia meliputi segala penglihatan. Bahwa latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui, ya. Perhatikan ini ayat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Kaum Mu'tazilah, jadi al-idrak, ya, secara bahasa artinya al-ihatah. Al-ihatah itu artinya meliputi, ya. Ini hukum asal, tetapi orang-orang Mu'tazilah mengartikan al-idrak dengan melihat, ya. Kaum Mu'tazilah, ya. Berdalil dengan ayat ini, untuk menyatakan Allah tidak dilihat. Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun akhirat. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah al-idrak, di sini maknanya ru'yah. Kata mereka, al-idrak sama dengan ar-ru'yah, yaitu melihat. Jadi kalau mereka artikan ayat ini, la tudrikuhul absar, bahwasanya pandangan, menurut mereka artinya, pandangan tidak bisa melihat Allah. Hu di sini Allah, la tudrik. Hu Allah, yaitu pandangan-pandangan, al-absar artinya pandangan-pandangan. Jamak dari basar. Ya. Inna sam'a wal basara, semuanya pendengaran, penglihatan. Jadi bukan mata, tapi penglihatan. Jadi penglihatan-penglihatan tidak bisa melihat Allah. Kata mereka berarti Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, karena kata mereka idrak maknanya adalah ru'yah. Ya. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Oleh baik ahlu sunnah, baik asyairah. Karena asyairah juga berpendapat Allah bisa dilihat di akhirat. Ya. Tapi dengan tidak sama dengan penetapan dengan ahlu sunnah. Ada perbedaan itu kita bahas dalam pembahasan asma wa sifat. Tapi intinya al-idrak maknanya bukan ru'yah secara bahasa. Ya. Ini secara bahasa. Ya, al-idrak sama al-ihata, meliputi. Dalilnya apa? Dalilnya, contoh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tarau al-jam'ani. Falamma tarau al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Artinya ketika telah saling melihat tara'a ketika saling melihat dua kumpulan. Maksudnya apa? Yaitu kumpulan Nabi Musa dengan kumpulannya Fir'aun. Ketika sahabat-sahabat Nabi Musa atau rombongan Nabi Musa terjebak di hadapan Laut Merah. Mereka sudah tidak bisa maju lagi, karena depan mereka Laut Merah. Sementara di belakang mereka ada pasukannya Fir'aun. Maka ketika itu, tatkala mereka sudah saling melihat, qala ashabu Musa, berkatalah teman-temannya pengikut Nabi Musa, innala mudrakun. Innala mudrakun, kita bakal diliputi. Ya. Ingat, bukan artinya mudrak kita akan terlihat, karena mereka sudah saling terlihat. Kalau idrak artinya terlihat, maka tidak pas, karena ayat ini maksudnya idrak, mereka sudah melihat, tapi mereka tidak bisa meliputi. Ya. Artinya tidak bisa ketangkap. Maka ketika itu sahabat Nabi Musa mengatakan, innala mudrakun, kita bakalan terliputi, bakalan tertangkap. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla. Sekali-sekali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak. Ini dalil bahwasanya idrak maknanya bukan melihat. Al-idrak maknanya bukan bukan melihat. Ya. Ini kalau kita mau bantahan ya. Bolehlah di sini. Ini pertama, secara bahasa, al-idrak artinya meliputi, bukan melihat. Kemudian yang kedua, lanjutan ayat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ. Di sini juga idrak dan Allah meliputi seluruh penglihatan. Ya, penglihatan. Bukan Allah melihat penglihatan, karena penglihatan itu suatu yang abstrak. Al-absar artinya penglihatan, bukan yang dilihat, tapi penglihatan. Penglihatan. Nah, kalau kita artikan idrak artinya melihat, berarti Allah melihat seluruh penglihatan. Bukan, maknanya Allah meliputi segala penglihatan. Maka idrak di sini juga maknanya ihatah. Idrak di sini ayat selanjutnya maknanya juga al-ihatah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kemudian bantahan yang ketiga, ini ayat sedang memuji Allah. Sedang memuji Allah, dalam rangka memuji Allah. Nah, sesuatu tidak terlihat itu bukan pujian. Tidak terlihatnya sesuatu bukanlah pujian. bukanlah pujian, ya. Sesuatu yang tidak ada juga tidak terlihat, ya. Jadi bukan Allah tidak memuji dirinya dengan tidak terlihat, tidak. Tetapi maksudnya Allah terlihat tapi tidak bisa terliputi. Tetapi maksudnya Allah dilihat tapi tidak terliputi, tidak ada yang bisa meliputi zat Allah. Tidak terliputi oleh penglihatan. Karena datang dalam sebagian asar, dalam tafsir ayat ini, sebagian salaf, ketika menafsirkan ini mengatakan, salaf tersebut mengatakan, saya lupa sahabat siapa ya, tapi sahabat mengatakan, lihatlah langit. Apa kau lihat langit? Iya. Ro'aita sama, kau lihat langit? Iya. Hal ahata biha, apa kau meliputi seluruh langit? Enggak bisa. Kita lihat langit, tapi kita enggak bisa pandangan kita meliputi seluruh langit. Ada langit di bawah yang kita tidak lihat, samping sana, samping sini, kita enggak bisa lihat. Ya. Tapi kita melihat langit. Jadi, Allah justru dipuji karena Allah dilihat tapi tidak terliputi oleh penglihatan. Sebagaimana, ya, sebagaimana Allah, ya, sebagaimana Allah diilmui, diketahui, tapi tidak bisa diliputi segala tentang Allah, tapi tidak terliputi segala tentang Allah. Makanya Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma dalam Al-Qur'an, dalam surat, dalam ayat kursi, wala yuhituna bihi ilma. Artinya apa? Tidak ada ilmu yang bisa meliputi Allah. Kita tahu tentang Allah, tapi apakah ilmu kita meliputi segala tentang Allah? Kita enggak tahu. Tapi kita tahu tentang Allah. Tahu tapi tidak terliputi. Contohnya Allah dipuji tapi tidak bisa dipuji secara keseluruhan. Allah dipuji tapi tidak ada yang mampu. Tapi tidak ada yang mampu memujinya. Memujinya secara sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, La uhsi sana'an alaik. La uhsi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Jadi setelah Nabi memuji Allah, Nabi mengatakan, Ya Allah, aku tidak bisa memuji engkau seluruhnya. Oh, situ aku tidak bisa memuji engkau dengan seluruh pujian. Engkau terpuji sebagaimana pujianmu terhadap diri sendiri. Artinya yang bisa memuji engkau secara sempurna hanyalah engkau sendiri. Inilah sisi pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah dipuji, tapi tidak ada yang bisa meliputi pujian kepada Allah. Sebagaimana Allah diketahui, tapi tidak ada ilmu yang bisa meliputi segala tentang Allah. Demikian juga Allah terlihat, tapi tidak ada yang bisa mata yang bisa meliputi segala zat Allah. Dan ini kenapa kita menafsirkan demikian? Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah bisa dilihat di surga kelak. Allah bisa dilihat. Terlalu banyak dalilnya, dalil mutawatir dalam Al-Quran. Kita tidak sedang bahas hal tersebut. Kemudian kita sebutkan bahwasanya dalil kalau Allah terlihat adalah suatu yang mustahil, sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah. Allah terlihat suatu yang mustahil. Kenapa para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, hal ro'aita rabbak? Wahai Nabi, apa kau lihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Kalau itu perkara mustahil, enggak mungkin sahabat tanya kepada Nabi. Makanya, ketika itu mungkin, mereka tanya, Ya Rasulullah, apakah kau lihat? Nabi mengatakan, Nurun ana arahu. Aku tidak bisa lihat karena cahaya yang menghalangi. Karena cahaya yang menghalangi. Jadi, yang benar bahwasanya La tudrikul abusar, maknanya adalah penglihatan tidak bisa meliputi Allah. Justru ini, pujian. Kalau artinya Allah tidak bisa terlihat, maka Allah sedang tidak dipuji. Karena ayat ini dibawa dalam rangka untuk mengkokohkan hanya Allah yang berhak disembah. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil la tudrikul absar wa yudrikul absar. Ayat ini datangkan untuk mengkokohkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini berarti bantahan terhadap Mu'tazilah. Makanya saya sempat cerita ada ketika ada kawan lagi hajian, kemudian ketemu dengan jamaah, ada syekh yang ceramah dari kalangan Mu'tazilah. Allah tidak bisa dilihat, kalian tidak akan lihat Allah di surga. Akhirnya ada seorang syekh bilang begini saja, saya berdoa, harap Anda aminkan, dan jamaah seluruh mengaminkan. Ya silakan, kita akan aminkan. Ya Allah, halangilah orang ini untuk melihatmu. Ya Allah, halangilah orang ini, mengatakan kau tidak bisa terlihat. Ya Allah, halangilah dia dari melihatmu di surga. Maka dia bilang, jangan. Padahal dia tadi sebelumnya mengatakan Allah tidak mungkin dilihat. Tapi ketika mau didoakan agar tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat, dia surga, dia mengatakan jangan. Dia tidak mau didoakan dengan doa. Berarti fitrahnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa dilihat. Kemudian wa huwal latif. Ya, wa huwal latif yaitu maha halus. Ya, harus satu lembut ya. Apa maksudnya maha halus lembut? Ada dua penafsiran. Artinya maha mengetahui segala yang detail, maha mengetahui segala sesuatu yang pelik, yang halus, pelik ya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang halus, pelik. Atau yang kedua, Allah mengantarkan kebaikan kepada hamba-hambanya secara halus, tidak disadari oleh sang hamba. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika akhirnya menjadi bendaharawan Mesir, kemudian dia berkata kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya qabla min qabla qad ja'alaha rabbi haqqan. Kemudian di akhir ayat kata dia, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya rabbi latif, Allah maha lembut. Artinya Allah membawakan kebahagiaan bagi Nabi Yusuf dengan perlahan ya, seakan-akan dia sedang menuju kepada kesengsaraan, tapi ternyata itu menuju kepada kebaikan. Ini namanya latif. Ya. Dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dijadikan pembantu, kemudian dipenjarakan, tertuduh mau berzina, dan akhirnya ujungnya menjadi bendahara. Bendaharawan Mesir, menjadi orang terpandang. Oleh karenanya betapa sering Allah membawa kebaikan kepada kita, tidak kita rencanakan, tidak kita pikirkan, ya, tahu-tahu kebaikan itu datang. Tahu-tahu kebaikan itu datang. Bahkan datang dalam perkara terkadang kita sukai, tidak kita harapkan. Karena kita tidak tahu endingnya bagaimana, tidak tahu ujungnya bagaimana. Kita enggak pingin. Tahu-tahu ternyata itu semua menuju kepada kebaikan. Allah latif. Allah mengantar kepada kita kebaikan yang terkadang tidak kita inginkan, ternyata Allah paksa kita dengan cara yang halus, tidak kita sadari endingnya adalah kebahagiaan. Al-Khabir maknanya mirip dengan Al-Latif dari sisi ini. Sama dengan Al-Latif. Jadi Latif ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran pertama mengetahui segala yang halus atau pelik. Al-Khabir pun demikian. Al-Khabir maksudnya maha mengetahui yang detail. Yang detail. Sama, mirip dengan Al-Latif. Mirip dengan Al-Latif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum basa'iru min rabbikum, faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz." Kata Allah, sungguh telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Allah telah datangkan bukti-bukti bahwasanya Dia adalah Tuhan yang berhak disembah secara esa, sendirian, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah semata. Dan Allah telah datangkan bukti-bukti. Jadi bukti banyak, Allah yang mencipta, Allah yang ini, Allah yang anu, banyak sekali buktinya ya. Tanda-tanda yang jelas, mukjizat-mukjizat, kemudian isi dari kandungan Al-Quran, ya, banyak syariat yang begitu luar biasa yang menunjukkan ini semua datang dari Rabbul Alamin. Faman absara fali nafsihi, barang siapa yang bisa melihat kebenaran tersebut adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Waman amiya fa'alihi, barang siapa yang buta, ya, maka kemudaratan akan kembali kepadanya. Dan buta maksudnya dia sombong ya. Kenapa? Karena sudah datang di depan dia tidak mau lihat. Bukan dia buta tidak terlihat, tidak bisa melihat, tapi dia tidak mau lihat. Ya, karena sudah datang, kata Allah, qad ja'akum basairu min rabbikum, telah datang banyak petunjuk. Faman absara, siapa yang mau lihat, mempelajari, mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Sekarang wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Barang siapa bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'ta falaha. Kalau kalian berbuat kebajikan maka untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian buat keburukan untuk diri kalian sendiri. Wa man amiyah, kata Tahir bin Asyur, wa man amiyah, barang siapa yang buta, itu maksudnya sombong, angkuh. Dia bukan tidak datang kebenaran, datang, dia sudah lihat tapi tidak mau lihat. Jadi kalau bahasa kita, barang siapa membutakan matanya sendiri. Depan mata, depan kebenaran, depan dia. Dia tidak mau lihat. Fa'aliha, maka kemudaratan kembali kepadanya. Wa ma ana alaikum bihafidh, dan aku tidak bisa, bukan sekali-sekali penjaga kalian. Bukan sekali-sekali penjaga kalian, hafidh, maksudnya menjaga. Ya. Di sini ada dua tafsiran disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu aku tidak bisa menjaga kalian dari azab Allah. Kalau kalian ternyata membutakan diri kalian, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau pelajaran, aku tidak bisa menjaga kalian dari turunnya azab Allah kepada kalian di dunia maupun di akhirat. Yang kedua maknanya bihafidh, yaitu aku tidak bisa menguasai amalan kalian. Tugasku hanyalah untuk memberi nasihat kepada kalian. Adapun mencatat amal kalian, mempertimbangkan dan yang lainnya, menghisap, itu bukan urusanku. Aku hanyalah seorang rasul yang tugasnya adalah memberi peringatan kepada kalian, basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Bukan untuk mencatat amal kalian, bukan untuk menghisap, mengaudit, bukan urusanku. Ini makna wa ma ana alaikum bihafiz, dua makna ya. Yang pertama tadi aku, yang penting saya sudah sampaikan, kalau ada turun azab aku tidak bisa menjaga kalian dari azab tersebut. Yang kedua, aku tidak, bukan tugasku adalah mencatat seluruh amalan kalian, itu urusan Allah. Aku hanyalah rasul ya. Aku tidak mampu untuk mencatat amal kalian. Aku adalah seorang rasul untuk memberi peringatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ini Allah menjelaskan wa kadzalika nusarrif tasrif, yaitu penjelasan dengan berbagai macam model. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat-ayat Allah dengan berbagai macam model penjelasan, dengan menjelaskan tentang kisah, dengan menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang ayat-ayat hukum, kemudian terkadang Allah memberikan mukjizat-mukjizat, dan banyak hal, cara penyampaian dalil kepada kaum musyrikin Arab tatkala itu. Sehingga Allah mengatakan nusarrif. Nusarrif artinya nunawwi', kami variasikan. Kata Allah, demikianlah kami variasikan berbagai macam model penjelasan kami kepada kalian. Waliyakulu darasta. Waliyakulu, li di situ adalah lamul akibat atau lamus lam as-sayrura. Artinya, sehingga mengakibatkan, ketika kami menjelaskan dengan berbagai macam model dalam Al-Quran, berbagai macam penjelasan, beragam variasi penjelasan, yang setiap varian saja itu sudah bisa membuat orang yakin terhadap adanya Tuhan yang berhak disembah itu Allah, apalagi dengan berbagai macam varian, bervariasi. Ya. Waliyakulu darasta. Akhirnya mengakibatkan mereka berkata, ini Al-Quran Muhammad ini sudah belajar. Kok bisa dia menjelaskan dengan berbagai macam model? Itu maksudnya ini. Kok bisa datang Al-Quran dengan... Jadi sebenarnya orang musyrikin tahu Al-Quran itu hebat. Kenapa? Karena pendalilannya banyak sisi. Apalagi mereka yang pakar bahasa, mereka ngerti bagaimana agungnya Al-Quran, bagaimana balaghahnya yang tinggi. Kita baca tafsir kemarin, kita lihat luar biasa. Bagaimana susunan kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Dan ini dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Mereka paham. Tapi mereka punya syubhat. Kata mereka, liyakulu darasta, sehingga mereka mengatakan akibat begitu indahnya Al-Quran dengan ragam variasi penjelasannya, mereka berkata ini Muhammad sudah pelajari sebelum. Sebelum Muhammad mengutarakan Al-Quran, sudah pelajari dulu, darasta, darasnya belajar, engkau belajar dulu. Ya, belajar dulu. Dalam qiraah yang lain, waliyakulu darasta. Ya, yaitu engkau saling tukar pikiran dengan ahlul kitab, ada orang yang menolong engkau, wahai Muhammad, sehingga kau bisa nyusun Al-Quran. Ya, dan ini sebenarnya Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan. Misalnya kata Allah, wa'anahu alaihi qawmun akharun. Orang musyrikin berkata, ada suatu kaum yang menjadi sekretaris-sekretaris Muhammad untuk nyusun Al-Quran. Muhammad sendiri enggak bisa kayaknya. Tapi dia punya tim. Muhammad office mungkin di tim untuk menyusun. Ini perkataan orang musyrikin. Jadi di balik pernyataan tuduhan ini menunjukkan mereka mengakui hebatnya Al-Qur'an. Jadi mereka akui. Mereka akui, ya. Makanya ketika Al-Walid Ibn Mughirah disuruh menuduh Muhammad, dia bingung menuduh Muhammad sebagai apa? Innahu fakkara wa qaddar fa kutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar. Dia pikir dia merenungkan apa sih harus ucapkan kepada Muhammad ini? Mau dibilang penyair bukan, mau dibilang pendusta enggak, ya. Mau dibilang orang gila lebih enggak mungkin lagi. Akhirnya dia mengatakan illa sihru yu'thar, ini hanyalah sihir. Kenapa bisa memisahkan? Kata ajaib, Al-Qur'an itu ajaib. Al-Qur'an menakjubkan, jadi mereka mengakui. Makanya mereka mengatakan ini berarti Muhammad sudah belajar persiapan sebelumnya, ya. Waliyakulu darosta, dalam kiraah yang lain waliyakulu darosta. Muhammad kerjasama. Seperti dalam ayat yang lain wa anahu alaihi qaumun akharun, jadi satu kaum yang kerjasama membantu Muhammad. Dalam yaitu orang Yahudi atau yang lainnya atau orang Romawi kali yang lainnya, ya. Dalam ayat yang lain waqalu asatirul awwalina katabaha fahiyatumla alaiha bukratan wa asila. Itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu karena mirip dengan perjanjian lama, isinya ada kisah Nabi Nuh, itu kisah Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, wahyatumla alaihi, ada yang mendiktekan kepada Muhammad pagi dan siang. Ya. Ini tidak logis, ya. Kapan mau dikte sama Muhammad? Muhammad kan turunkan ayat sesuai dengan kejadian, kan enggak masuk akal. Ini sekedar omong kosong mereka. Kita tahu kan ayat turun tiba-tiba, ada peristiwa turun ayat. Kapan Muhammad mempersiapkan timnya? Tim ofisnya kapan mempersiapkan untuk mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'an? Mau diskusi kapan tiba-tiba Rasulullah terdiam turun ayat? Rasulullah terdiam tiba-tiba turun ayat. Enggak ada sempat waktu untuk diskusi. Hanya omong kosong aja, ya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, rasulan nabiyyal ummi. Orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa baca, bisa tulis, idzal lartabal mubtilun, maka orang-orang ahli batil akan meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi. Allah pilih dia seorang nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk belajar baca. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika dalam perang Badar, di antara tebusan yang Rasulullah minta untuk menebus tawanan orang-orang Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin adalah orang-orang tawanan tersebut suruh ngajarin baca tulis kepada anak-anak kaum Ansar. Disuruh ajarin. Kalau sudah bisa belajar suruh bebas, ya. Jadi Rasulullah SAW motivasi orang untuk bisa baca. Dan ayat pertama, ikra, bacalah. Tapi dia bisa baca. Ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa baca. Dan yang benar Rasulullah tidak bisa baca sampai beliau meninggal dunia. Supaya apa? Supaya bukti bahwasanya Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Seandainya Nabi bisa baca sedikit saja, orang akan tuduh Muhammad ini SAW hanyalah belajar, bersekongkol dengan kaumun akharun, dengan sekelompok orang. Belajar diskusi sama pendeta Yahudi atau pendeta Buhayra dan yang lainnya. Inilah pernyataan orang-orang yang menimbulkan syubhat untuk meragukan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. Demikianlah kami memvariasikan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran sehingga akhirnya mengakibatkan mereka berkata engkau sungguhnya telah belajar. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Padahal dengan tasrif, dengan variasi penjelasan tersebut bermanfaat bagi orang yang berilmu. Tidak bermanfaat bagi orang-orang musyrikin yang menganggap itu hanyalah rancangan Muhammad. Bermanfaat bagi sebagian orang yang berilmu mengetahui ini kehebatan Al-Quran, ini bukan dari Muhammad, ini turun dari Rabbul Alamin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabi' di sini artinya secara bahasa ikuti, tapi maksudnya bukan mengikuti karena Rasulullah SAW sudah mengikuti Al-Qur'an. Tapi kata para ulama maksudnya istimrar, yaitu kontinulah, ya, dalam menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan mengikuti perintah Allah karena Nabi sudah mengikuti perintah Allah, tapi maksudnya adalah kontinulah engkau dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan wa'arid, dan berpaling dari kaum musyrikin. Maksudnya jangan kau layani mereka. Tetap dakwahi, tapi jangan layani perdebatan mereka, jangan layani permohonan mereka, jangan melayani permintaan mereka. Berpaling. Berpaling bukan maksudnya meninggalkan, tidak. Karena Nabi memang disuruh berdakwah. Tapi cara dakwahmu begitu. Sampaikan, tinggalkan. Ngajak debat, tinggal. Enggak usah. Karena mereka ini cuma mau cari menang aja. Ya. Mereka mau cari menang aja. Ya. Tidak ada faedahnya kau berdebat dengan dengan mereka. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling dari kaum musyrikin, maksudnya cuekin mereka, tetap sampaikan, cuekin mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walau syaa'allahu ma asyraku. Perhatikan ini. Kalau Allah berkehendak, niscaya mereka tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Dan kami tidak menjadikan engkau sebagai pemelihara bagi mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Ya, dan engkau bukanlah pengurus mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah jelaskan, ya. Ini sebenarnya ada hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sudah berusaha berdakwah. Al-Qur'an turun dengan berbagai macam metode pembelajaran, variasi yang begitu banyak, tapi mereka tetap musyrik. Maka Allah jelaskan itu sudah takdir. Walau syaa Allahu ma asyraku. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi mereka syirik sudah dikehendaki oleh Allah. Ini sudah takdir. Kita tahu semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya keburukan tidak ditakdirkan oleh Allah. Kita beriman kepada takdir, wa nu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi antara rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Termasuk di antaranya semua yang terjadi, iblis jadi iblis sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun jadi Firaun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah berusaha. Bukan berarti ketika Allah mengatakan kami sudah mentakdirkan mereka musyrik berarti Muhammad tidak usah berdakwah. Enggak. Rasulullah tetap disuruh berdakwah. Tetapi ketika sudah di penghujung mereka tidak bisa dapat, mereka tidak mau beriman, maka Allah hiburi Nabi SAW. Kelipur lara kata Allah, ya sudahlah. Walau syaa Allahu ma asyraku. Memang kalau berkehendak mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya mereka berbuat syirik juga atas kehendak Allah sebagaimana dengan takdir kauniyah. Irada al-kauniyah, ya. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau, ya, untuk menjaga mereka dari azab Allah. Bukan tugas Muhammad. Kau sudah jadi Rasulullah sangat sayang kepada mereka, ya. Wala tahzan 'alaihim, dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan jangan kau sedih atas mereka. Rasulullah sedih melihat mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, ya. Rasulullah sedih. Tapi kata Allah, engkau bukan penjaga mereka. Kalau turunkan azab, kau tidak bisa menjaga mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kau tidak bisa mengurus urusan mereka. Bukan urusanmu. Tugasmu hanya berdakwah. Ini sekali lagi peringatan, atau bukan peringatan, apa namanya, penegasan kepada Nabi bahwasanya Rasulullah SAW tugasnya adalah seorang da'i. Bukan mengurus mereka, tidak mengurus hidayah mereka. Hidayah mereka bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak bisa menghalangi mereka dari azab, padahal Nabi sangat sayang kepada mereka. Dari kerabat Nabi, dari kabilah Nabi, orang sama Quraisy. Ya, wa ma anta alaihim biwakil, dan kau tidak mengurusi urusan urusan mereka. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ayat yang penting dalam surat Al-An'am 108. Kata Allah, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Dan janganlah engkau kalian mencela sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jangan, maksudnya janganlah kalian sembah, jangan kalian cela berhala-berhala mereka. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Yang dikhawatirkan mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Mereka akan balas melampaui batas memaki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hiasi amal setiap umat, ya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Rabb mereka mereka akan kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan, ya. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una, janganlah kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah. Padahal kita tahu mencela, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tasubbu yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bi ghairi ilm. Ini ayat penting berkaitan dengan syadzul dzari'ah. Kata Allah, janganlah kalian mencela sesembahan-sembahan selain Allah. Fayasubullah dan bighairi ilm, karena mereka akan, maka mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas, memaki, mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Baik, apa yang dimaksud dengan pertama mencela, ada dua model. Yang pertama, dua model. Menghina tanpa dalil. Yang kedua, merendahkan atau menjelaskan kekurangan sesembahan-sembahan tersebut dengan dalil. Ini asalnya dituntut, ini hukum asalnya dianjurkan. Dan ini dalam Al-Quran banyak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencela, maksudnya menjelaskan, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusiru wa la yugni anka syai'a. Kenapa kalian, ayahku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Ya. Ya. Ya, afala dan banyak seperti itu ya. Kenapa ayat-ayat bagaimana Nabi Ibrahim mencela sembahan-sembahan? Dalam Al-Qur'an juga banyak Allah mencela sembahan-sembahan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri mudarat. Seperti ini tidak jadi masalah. Menjelaskan kekurangan sembahan-sembahan tersebut. Seperti Allah menjelaskan tentang Nabi Isa, ya, yang disembah oleh orang Nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama diciptakan dari tanah, ya. Allah tidak mencela, tapi Allah menjelaskan kekurangan, dan itu tidak jadi masalah, ya. Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am, bahwasanya ibundanya Nabi Isa dan Bunda Maria adalah wanita yang jujur, ya. Kemudian kata Allah, kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan tidak pantas untuk disembah, ya. Jadi menjelaskan kekurangan sembahan-sembahan enggak jadi masalah. Sebagaimana kalau kita berdakwah, kita jelaskan tentang sembahan yang tidak berhak disembah, kita jelaskan. Tapi lain dengan menghina tanpa dalil. Ini namanya kurang sopan seperti ini. Ini tidak sopan. Ya, sekedar memaki-maki tanpa ada dalil, tanpa ada penjelasan, ini tidak diperbolehkan. Ini disindir oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya. Kalau ini tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak, ya. Kita hanya apa itu, misalnya apalah, saya enggak ingin sebutin, tapi maksudnya kita mencela tanpa ada tujuan, tanpa ada pendalilan, hanya sekedar maki-maki. Nah, kenapa? Karena kalau maki-maki semua orang bisa. Kita orang Islam bisa maki-maki, non muslim juga bisa maki-maki, bahkan mungkin makian mereka lebih hebat daripada kita, ya. Tapi kita bukan begitu. Kita menjelaskan tauhid, memang konsekuensi dari menjelaskan tauhid adalah menjelaskan kekurangan sembahan-sembahan Allah. Itu mau tidak mau harus kita jelaskan. Maka kalau maksudnya sab mencela adalah seperti ini, maka ini tidak sopan dan karena tidak ada manfaatnya dalam berdakwah, ya. Tetapi kalau ini dianjurkan. Ini pun kata para ulama, lihat sikon, ya. Lihat situasi dan kondisi, ya. Jika ternyata ada suatu masa di mana kita menjelaskan kekurangan Tuhan-Tuhan mereka, akhirnya mereka mencela Allah, ya, mereka mencela Allah, maka tidak dianjurkan dalam rangka satu dari'ah, ya. Jika mengakibatkan pencelaan kepada Allah, maki Allah, ya, maka tidak dianjurkan. Dan ini menunjukkan apa? Para ulama menjelaskan, ini dalil bahwasanya memaki Allah lebih parah daripada kesyirikan mereka sendiri. Lebih parah daripada kesyirikan. Dan ini bisa saja dalam kondisi tertentu, kemudian ada non-muslim yang mencaci maki Allah, maka ya sudah kita berhenti, jangan kita bicara yang lain, kita bicara lain dengan tata cara yang lain, karena mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu dan berlebihan, ya, dan itu lebih parah daripada kesyirikan. Ini sama seperti kaidah apa? Kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Karena yang munkar kita boleh bernahi munkar selama tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih berat. Dan ini ijma ulama. Tidak boleh seorang bernahi munkar kalau menimbulkan kemungkaran lebih besar. Nah, ketika seorang kemudian menjelaskan tentang keburukan sesembahan selain Allah, tiba-tiba mereka akhirnya mencaci maki Allah lebih parah, ya sudah. Mending kita berhentikan karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang lebih parah daripada sekedar kesyirikan. Lebih parah daripada kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Ini berarti termasuk dalam kaidah, dan inilah disebut dengan kaidah dalil tentang saddudz dzari'ah, ya. Ini ayat adalah dalil tentang kaidah saddudz dzari'ah yang artinya menutup celah-celah yang mengantarkan kepada maksiat, kepada kemungkaran. Dan ini banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Segala sarana yang bisa mengantarkan kepada keburukan, maka tidak boleh kita lakukan. Ya, taib. Kalau seorang mencela, kata Allah, fayasubbullah adun bighairi, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas, tanpa ilmu. Timbul pertanyaan. Bukankah orang-orang musyrik Arab mengakui Allah sebagai Tuhan? Dan terlalu banyak dalilnya. Sebagai Tuhan. Lantas kenapa mereka mencela Allah? Ini dibahas oleh para ulama, karena ini hal yang membuat mereka bingung, ya, ya bukan bingung, tapi dibahas oleh para ulama. Kenapa mereka harus mencela? Karena mereka tahu, mereka mengatakan, mana budum ila liqarribuni ila wazilfa, kami tidak menyembah berhala kami kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Wala insa'atu man khalaqa samawati wal ard. Man khalaqahum, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Lantas kenapa mereka mencela Allah? Maka ada beberapa pendapat, ya. Beberapa pendapat. Kenapa mereka bisa mencela Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dikatakan ini maksudnya musyrikin dahriyah. Musyrikin dahriyah yang tidak mengakui adanya Allah, ya. Tapi ini jawabannya agak jauh. Namun ini kurang tepat. Kenapa? Karena mereka menyembah. Makanya jangan menyembah sembahan mereka agar mereka tidak mencela. Jangan mencaci maki sembahan mereka agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mencela Rasul maksudnya agar mereka tidak mencela Rasul. Tidak mencela, memaki Rasul. Maki Rasulullah. Karena memaki Rasulullah SAW sama dengan maki Allah. Ini pendapat keduanya Ar-Razi, namun ini juga kurang tepat karena mereka sudah mencaci maki Rasulullah SAW dari awal. Ya, Rasulullah SAW orang gila lah, dari awal mereka sudah mencaci maki Rasul. Dua pendapat ini kurang tepat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini pendapat Tahir bin Asyur, karena ini keduanya dari Ar-Razi. Tahir bin Asyur mengatakan maksudnya mereka menganggap Allahnya Muhammad adalah setan, ya. Ya, bukan Allahnya mereka. Ini sama seperti perkataan salah seorang Syiah yang mengatakan sungguhnya Allah yang disembah oleh Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya bukanlah Allah kami, ya. Gampangannya begitu, ya. Beda. Itu Allah yang kayak gitu bukan. Allah kami beda dengan Allahnya Ahlus Sunnah, ya. Sama seperti ketika Nabi SAW turun surat Ad-Duha, Nabi SAW tidak didatangi oleh Jibril, sehingga akhirnya datang istrinya Abu Lahab mengatakan, menurutku anna syaitanaka qad tarakak. Wahai Muhammad, setanmu telah meninggalkan engkau. Maksudnya Jibril. Makanya, atau Allah meninggalkan engkau. Dia menyebut Allah dengan syaitan atau Jibril dengan syaitan. Ya, karena dia menganggap itu syaitan. Dia tidak menganggap Allah yang mereka yakini. Ya. Makanya Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka, sungguhnya Rabbmu tidak meninggalkanmu. Di sini, istrinya Abu Lahab menamakan Allah atau Jibril dengan syaitan. Sehingga mereka memaki dengan tadi menganggap Allahnya Muhammad yang nyuruh Muhammad untuk berdakwah itu bukan Allah yang kami maksud, ya. Karena Allah yang kami maksud tidak pernah mengutus Muhammad seperti itu. Ini pendapat Thahir bin Asyur. Ini tadi Razi, kedua-duanya Razi. Adapun Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dia punya pendapat lain. Dia mengatakan ini mungkin terjadi karena kaum musyrikin mencintai sesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, seperti mencintai Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan." Kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubballillah, adapun orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Ketika mereka mencintai berhala-berhala seperti mencintai Allah, nah ketika berhala-berhala mereka dipermasalahkan, maka mereka bisa saja mempermasalahkan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepada berhala. Ini mungkin saja terjadi. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allah alam bisawab, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Dan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Ya, dan ini bagi setiap umat, ya. Masing-masing, ya. Orang-orang kafir menganggap perbuatan mereka baik, orang-orang beriman menganggap perbuatan mereka baik sehingga mereka semakin kokoh dalam perbuatan yang mereka lakukan, ya. Iblis yang menjadikan orang-orang musyrikin menganggap perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik. Kata Allah, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum." Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka akan kembali. Nah, silakan masing-masing merasa baik, ya. Allah mentakdirkan begitu, mereka merasa masing-masing apa yang mereka lakukan itu baik. Tapi ingat, ada hari keputusan. "Tsumma ila rabbihim marji'uhum." Semuanya akan kembali, yang kafir, yang musyrik, yang muslim, yang mukmin akan kembali kepada Allah. "Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun," dan Allah akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan, ya. Baik. Ibnu Abbas berkata, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum," demikianlah kami hiasi setiap umat amal perbuatan mereka, yaitu kami hiasi bagi mereka amal mereka. Kata Ibnu Abbas, "Zayyana li ahli ta'ati ta'ah," kami hiasi bagi pelaku ketaatan, ketaatan mereka kami hiasi. "Wali ahli al-kufri al-kufra," dan kami hiasi kekufuran bagi pelaku kekufuran, ya. Sama seperti firman Allah, "Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini semua bantahan terhadap Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak mentakdirkan keburukan. Kita Ahlussunnah mengatakan Allah mentakdirkan segala keburukan, keimanan, kekufuran, Iblis, Jibril, Fir'aun, Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya takdir itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjalankan hukum sebab dan akibat. Sebab akibat, jika ingin berbuat masuk surga maka berbuat kebaikan, jika ingin masuk neraka silakan berbuat kemaksiatan, dan kita sama sekali tidak ada yang maksa kita. Tidak ada yang maksa kita didorong ke kesyirikan, tidak ada. Kita bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Sebagaimana kita bebas mau kemana, bebas mau pilih makanan, bebas mencari pekerjaan, kita juga bebas milih iman dan kufur, meskipun semuanya sudah ditakdirkan. Taib, ayat berikutnya, insyaAllah dua ayat lagi. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa aqsamu billahi jahda aimanihim." Ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. Jahda aiman itu sungguh-sungguh mereka bersumpah. "La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha." Kalau datang kepada mereka ayat, mereka akan beriman. kepada ayat tersebut, beriman kepada Allah. Qul innamal ayatu indallah, katakanlah bahwasanya mukjizat-mukjizat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyirukum anna idza ja'at la yu'minun, ya. Dan apakah yang beritahukan kepadamu apabila telah datang mukjizat mereka, ya, tidak akan beriman, ya. Jadi di sini mereka menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, datangkan mukjizat. Bikin begini, bikin gitu. Kalau datang kita akan beriman." Dan mereka bersumpah, demi Allah, kami akan melakukan, kami akan beriman kalau kau datangkan mukjizat yang kami minta. Tapi percuma. Ya. Kata Nabi, Allah suruh katakan, "Qul innamal ayatu indallah." Katakanlah kepada mereka yang berhak menurunkan mukjizat Allah, bukan saya ini Rasul. Allah kasih mukjizat, ya kasih. Kalau enggak, ya enggak. Kalau Allah tidak menuruti kemauan kalian, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tugasku hanya menyampaikan. Bukan urusanku mukjizat, bukan urusanku. Dan apakah kalau sudah datang mereka bakalan beriman? Belum tentu. Ya. Di sini perhatikan, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kalau dalam kondisi-kondisi yang berat, mereka sungguh-sungguh bersumpah. Mereka tidak bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, dengan Hubal, dengan berhala-berhala. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Saya bacakan perkataan Al-Qurtubi, ya, rahimahullah ta'ala. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْإِلَهُ الْأَعْظَمُ. Kenapa mereka bersumpah dengan nama Allah kalau dalam kondisi sungguh-sungguh? Kata Al-Qurtubi rahimahullah, karena mereka meyakini Allah adalah sesembahan yang teragung. وَأَنَّ هَذِهِ الْآلِهَةَ إِنَّمَا يَعْبُدُونَهَا ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Adapun sembahan-sembahan yang mereka sembah ini, kenapa mereka sembah? Karena mereka menyangka sembahan-sembahan ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Kama akhbaru anhum biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Wa kanu yahlifuna bi abahim wa abil asnam bi ghairi dzalik. Mereka padahal terbiasa bersumpah dengan patung-patung mereka, dengan nenek moyang mereka, dengan berhala-berhala mereka, dan sumpah-sumpah dengan yang lainnya. Wa kanu yahlifuna billahi ta'ala, mereka juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah wakanu yusammunahu jahdal yamin idza kanat al yamin billah. Tapi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, itu sumpah yang benar-benar. Nah, jadi kalau sudah sungguh-sungguh mereka, "Ya Muhammad, demi Allah, kalau kau datangkan mukjizat yang kami minta, kami beriman kepada Allah." Tapi Allah bilang, "Enggak. Katakanlah kepada mereka, mukjizat di tangan Allah, bukan di tangan Muhammad." Tapi intinya mereka percaya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi yang mendesak, ya. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan begitu pula kami palingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Qur'an pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat, ya. Di sini Allah membolak-balikkan hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Kenapa? Kamalam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Dan ini bahaya. Kalau orang melakukan kekufuran, bisa mendatangkan kekufuran yang lain. Jika orang melakukan kemaksiatan, bisa mendatangkan kemaksiatan yang lain. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Sebagaimana mereka tidak beriman di awal, Allah palingkan mereka lebih parah lagi. Ya, makanya al-ma'siyah tunadi bi ukhtiha. Maksiat akan memanggil teman saudara-saudaranya untuk datang berhadir bersama dia. Betapa banyak maksiat satu menjerumuskan kepada maksiat yang lain, ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, hadis-hadis juga banyak. Oleh karena seorang waspada, jika dia bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengakibatkan timbul maksiat yang lain. Lihatlah mereka ketika awal mereka menolak Al-Qur'an, akhirnya dipalingkanlah hati mereka, pendengaran mereka, sehingga mereka semakin tidak beriman. Kata Allah, "Nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Kami biarkan mereka dalam sikap mereka melampaui batas, ya, dalam kondisi bergelimang dalam kesesatan, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang berlebih-lebihan dalam kesesatan maka membuat dia menjadi buta, ya, sulit untuk mendapatkan hidayah dan iman. Wallah alam bisawab, demikian saja kajian kita. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Tukubim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq.